Di sudut merah, Spider-Man bersiap. Dan Green Goblin melayang di sudut hijau. Ah, masing-masing sudah ambil posisi. Tangan Spider-Man diarahkan dan... Oh! Jaring Spider-Man mengenai Green Goblin. Oh, rupanya Green Goblin tidak terima, saudara-saudara. Dia mengarahkan senjatanya ke Spider-Man dan... Oh! Loh, kedua kubu melemparkan handuk putih. Kedua-duanya. Ada apa ini? Ladies and gentlemen, pertandingan Spider-Man melawan Green Goblin dipindahkan karena keduanya setuju untuk menyimpan tenaga demi The Amazing Spider-Man International Live Action Show 20 Juni sampai 20 Juli 2009 hanya di Dufan. Ya saudara, saksikan sendiri kelanjutan pertarungan akbar Spider-Man melawan Green Goblin. Sampai jumpa di Dufan. Unshow, Beyond Imagination.